Hari ini kami boleh memperingati Hari Orang Tua. 今天我们可以纪念父母亲节. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan orang tua yang baik kepada kami. 主啊，我们感谢主，主给我们好的家长. Karena ada mereka, maka ada kami. 因为有爸爸妈妈，所以有我们. Sebagai orang tua pun Tuhan, kami berterima kasih Engkau telah mengkaruniakan kami anak-anak. 我们成为父母的，我们献上感谢，主给我们孩子们。 Untuk kami boleh merawat mereka. 使我们能够教养他们。 Untuk kami boleh membesarkan mereka. 让我们使他们长大。 Dan membawa mereka kenal Engkau ya Tuhan sejak dini. 从小带领他们认识我们的主。 Tetapi seringkali ya Tuhan. 主啊，多少时候。 Kami mengabaikan akan tugas-tugas kami sebagai orang tua. Kami mengira satu waktu mereka akan sadar sendiri. Tetapi Tuhan, seringkali kenyataan tidak seperti itu. Kadang-kadang kami sebagai orang tua menyesal pada waktu mereka dewasa. Kami kurang menghargai mereka. Bahwa mereka adalah titipan Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan ibadah kami pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menyadarkan kami. Sebagai anak-anak, kami bersyukur kami punya orang tua yang harus kami hormati. Sebagai orang tua, kami menyadari bahwa anak-anak sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kedua hambamu yang berbicara. Engkau urapi mereka berdua. Jadikanlah mereka saluran berkatmu kepada kami pada pagi hari. Kami yang mendengarkan, Roh Kudus penolong kami yang setia menolong kami. Agar kami mampu mendengar dengan baik. Kami mampu mengerti. Dan selanjutnya kami mampu lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti. Dan juga bertepatan dengan kita merayakan Parents Day atau Hari Orang Tua, saya juga mengucapkan selamat kepada para orang tua. Karena saya juga sudah jadi papa. Bahkan bukan papa saja, sudah jadi akung. Bahkan kalau di keluarga besar saya juga sudah jadi kung tai. Itu bersyukur. Saudara-saudaraku yang kekasih. Mungkin sudah berkata, oh masa masih muda sudah jadi kung, bahkan sudah jadi kung tai. Saya atau kami bukan muda. Sudah tua. Tetapi belum tua-tua amatlah. Ya, tapi ya memang sudah pensiun, sudah tua. Kami sudah melayani 40 tahun. Ya, seluruh Indonesia kami sudah berpergi. 5 benua kami sudah menjelajah. Dan satu hal yang saya melihat, bahwa orang anak yang menghormati orang tua akan diberkati. 一个孩子懂得怎样孝敬父母, 神师父他们, anak yang tidak menghormati orang tua, jangan mimpi engkau diberkati. 如果做孩子的, 没有孝敬父母, 我们不要梦想, mimpi aja jangan. 我们不要梦想, atau mimpi pun tidak. 我们不可能要梦想. Engkau tidak akan bermimpi, oh indah sekali anak-anak atau indah sekali Tuhan memberkati saya. Bahkan bukan mimpi yang enak-enak juga. Anak yang tidak menghormati orang tua rata-rata mimpi gondorowo. Sebaliknya, orang tua juga harus bersyukur kalau kita punya anak. Ini titipan Tuhan. Kita harus menghargai mereka. Mereka berharga di mata Tuhan. Maka akhirnya akan terjadi di rumah tangga kita. Keluarga yang manis. Kita tahu ada istilah home sweet home. Ya, rumah tangga yang manis. Rumah tangga yang manis bukan karena full AC. Kalau keluarga tidak manis full AC kedinginan. Keluarga yang manis rumahnya dari pilar-pilar atau tiang-tiang Romawi juga kita tidak bisa menikmatinya. Sekalipun juga di dalam rumah ada kolam berenang. Ya, kita juga tidak bisa menikmatinya. Bahkan lama-lama kolam berenang kita piara ikan lele. Karena kita bosan dengan keadaan seperti itu. Oh. Tetapi apakah memang keluarga itu tidak bisa menjadi home sweet home? Ingat Tuhan sangat memperhatikan keluarga. Lembaga yang pertama Tuhan dirikan di dalam dunia ini adalah keluarga. Mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan di tengah-tengah dunia ini di dalam keluarga. Dan juga dia senantiasa mengunjungi keluarga-keluarga. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya yakin banyak berbahagia karena punya keluarga. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya, kalau tidak bahagia tidak usah amin, tidak apa-apa. Tetapi saya percaya. Kalau anak menghormati orang tua. Orang tua merasa bahwa anak itu berharga. Kita akan menikmati hidup ini dan menikmati keluarga kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan mikirkan satu tema yang sudah disediakan. Saya berharga di mata Tuhan. Nah, ini kata anak-anak. Ya, saya berharga. Maka orang tua harus menyadari anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Kalau dari tema ini, ya sebenarnya awalnya itu saya sangat berat untuk mau memikirkan atau mengkhotbahkan tema ini. Karena ini sedikit banyak ada nasihat kepada orang tua ini. Padahal ini hari bahagia orang tua. Hari bahagia orang tua mesti dikasih angpau, mana dinasihati. Tetapi tidak apa-apa, kita nasihati dari firman Tuhan. Dan tidak apa-apa. Kalau mau belajar itu selama hayat masih di kandung badan. Lama-lama kita baca puisi ini. Saya akan bacakan satu pembacaan dari Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan 15. Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Demikian bunyinya. Yesus memberkati anak-anak, Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia, Yesus meletakkan tangannya atas mereka, kemudian ia berangkat dari situ. Matai Fuyin 19:13-15. 那时有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣给他们安守祷告。门徒就责备他哪些人。耶稣说：“让小孩子们到我这里来，不要紧责他们，因为在天国里的正是这样的人。”耶稣给他们安守，就离开那地方去了。Yang berikut satu ayat lagi. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 Yesaya 43 ayat 4. Jikalau sudah mendapatkan, kita bacakan bersama-sama. Yesaya 43 ayat 4. 我们大家一同来念 Yesaya 43 Yesaya 43 ayat 4, mari kita bacakan bersama-sama. Kita mulai. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, perhatikan kalimat yang pertama. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Itu kata Tuhan. 主说，因为你在我面前那么宝贵。 Tuhan berkata, siapa yang berharga di mata Tuhan? 在神眼见谁是最宝贵的呢？ Apakah orang tua saja? 是不是单单做父母的？ Apakah anak-anak saja? 不是单单做小孩子的，不是。 Semua manusia berharga di mata Tuhan. 全部人类在神面前是有。 Termasuk anak-anak. 包括小孩子, walaupun masih kecil, 虽然他们小, tapi saudara harus melihat mereka itu berharga di mata Tuhan. 他们在神面前那么宝贵, saudara-saudaraku yang kekasih, 这样的弟兄姐妹, di dalam cerita tadi kita bacakan di dalam Injil Matius tadi, 刚才马太福音我们所念的, ada orang bawa anak-anak datang kepada Yesus, 有人带小孩子到耶稣面前, dan memohon Yesus memberkati mereka. 要求耶稣来祝福他们. Pada waktu itu murid-murid malah marah kepada orang-orang yang membawa anak-anak itu. 当时门徒们骂他带孩子们的父母亲, karena murid-murid mengira anak-anak ini akan mengganggu. 因为他们以为这个孩子们要搅扰. Tetapi ternyata Tuhan Yesus merasa tidak terganggu dengan anak-anak yang datang kepadanya. 其实耶稣没有感觉到主耶稣的孩子们来到那个妨碍他们. Bahkan Tuhan menegur akan murid-muridnya. 所以主责备他的门徒们. Jangan menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. 让小孩子到我这里来，不要惊着他们. Lalu Tuhan Yesus memberkati anak-anak. 所以主就祝福这个孩子. Saudara-saudaraku yang kekasih. 亲爱的弟兄姐妹. Kita melihat perbedaannya. 我们看这个分别. Bagaimana manusia melihat anak-anak, 我们看人怎样看小孩子, dan Tuhan Yesus melihat, 上帝, 主耶稣看人. Seringkali atau kadang-kadang kita melihat, oh, orang dewasa itu lebih berharga dibandingkan dengan anak-anak. 我们常常以为, oh, 主大人, 在主面前, 那么, oh, betul, ada betulnya. Yeah, kalau kita lihat dari sudut pandang manusia. 按照人的看法, kalau dari manusia ya, yang dewasa-dewasa lebih berharga lagi lah. 按照人, 哇, 大人, 那么是有重要的. Apalagi dewasa-dewasa yang 幼稚園, oh, lebih berharga lagi. 哇, 如果人, 幼稚園的, yeah. 更有宝贵. Apalagi yang dewasa-dewasa yang punya jabatan lagi, oh, lebih berharga lagi. 如果他的高的地位, oh, 感觉到宝贵. Dibandingkan dengan anak-anak. 比这个小孩子们, anak-anak itu belum tahu apa-apa. 小孩子不懂什么. Bahkan merepotkan sekali. 哇, 这个孩子太麻烦了. Satu kali saya pergi satu rumah. 有一次我探访一个家庭. Ya, suaminya, ya, setengah bergurau mungkin. 这个做爸爸的一半开玩笑. Ya, mungkin setengah bergurau. 可能一半开玩笑. Dia berkata kepada istrinya, 他对太太说, Mami, Mami, mana cucuruyuk, cucuruyuk itu? 这个小小的孩子们在哪里呢? Yeah. Anak-anak dibilang cucuruyuk. 这个小小孩子, yeah. cucuruyuk. Mulai saya bilang, apa cucuruyuk ini? 我想, cucuruyuk 是什么意思呢? Kecil-kecil anak-anak kita. Oh, 这个小小的孩子们. Oh, anak-anak cucuruyuk. Oh, 这个小孩子叫做 cucuruyuk. Yeah. Kalau begitu orang besar apa? 那么我们大人是什么呢? Cari istilah sendiri. 你们自己找吧。 Saudara-saudaraku yang kekasih. 亲爱的弟兄姐妹。 Bahkan seorang filsuf bernama Aristoteles. Aristoteles pernah berkata bahwa kalau anak-anak di bawah 30 tahun ini belum berarti apa-apa. 他认为这个孩子30岁以下是没有什么用的。 Tetapi Tuhan sangat menghargai anak-anak. 是我们的主那么看重这个小孩子。 Ahli-ahli dunia berkata, oh anak-anak tidak ada arti apa-apa, belum ada arti apa-apa. 世界的专家他们认为孩子是没有意义的。 Maka kalau orang Amerika berkata, yang mulai hidup berarti itu umur 40 tahun ke atas. 40岁以上的才有意义。 Life began at 40, ya. Jadi, ya, hidup ini mulai berarti dan mulai hidup itu umur 40 tahun. 人开始有活力是40岁。 Ya, kalau di bawah 40 tahun cucuruyuk. Oh, 40岁像孩子这个小鬼一样。 Saudara-saudaraku yang kekasih. 亲爱的弟兄姐妹。 John Locke. John Locke berpendapat, 他认为, bahwa anak-anak itu seperti kertas putih. 这小孩子们就好像一张白纸。 Wah, ini ada baik sedikit ini. 这个比较好。 Ya. Oh, anak-anak itu masih murni. 这孩子们还单纯, masih kudus. 还圣洁, tidak ada dosa, putih. 他们很圣洁, 没有罪。 Nah, ini juga salah. Oh, 这是错, ini ekstrim betul-betul. 这个是太极端了。 Pemazmur adalah Mazmur 51 ayat 7. 诗篇 51 ayat yang ke-7. 诗篇51章第7节. Dikatakan begini. 这样说, dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat berapa? 7. Zhongwen di 8节. 求你是我们的欢喜喜乐的声音。 Dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini menunjukkan kepada kita, ya diteruskan saja. 诗篇第51篇第6节在这里说, 你所喜爱的是内里的城市，在你云长密处，必是我的智慧。 Ya, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia ada beda-beda sedikit ya kalau di Mazmur. 这个诗篇比较有分别。 Ahli-ahli berkata, 这个作者说, oh, anak-anak itu murni, ya murni-murni dan putih bersih, tidak ada dosa. 这个小孩子是单纯的，很圣洁的。 Tetapi firman Tuhan berkata, dalam kandungan pun kita sudah dikandungkan di dalam dosa. 圣经说，这个孩子在母胎里就罪了。 Kita dilahirkan sebagai orang berdosa. 我们生下来就成罪的。 Dan kita selalu berbuat dosa. 我们常常犯罪。 Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun anak-anak itu masih kecil dan tidak tahu banyak, tapi dia adalah manusia. Kalau dia adalah manusia, maka dia sama dengan orang dewasa. Di mata Tuhan sangat berharga sekali. Tidak heran maka di dalam Yesaya 43 yang tadi kita bacakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Saudara-saudaraku yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹, mengapa saya bicara ini terlebih dahulu? 为什么讲这个? Mengapa manusia ini berharga? 为什么人是很宝贵的呢? Mengapa anak-anak itu berharga? 为什么小孩子很宝贵呢? Mengapa kita semua ini berharga? 为什么大家是宝贵的呢? Kalau saudara lihat di dalam ayat 1 dari Yesaya 43 tadi, 如果我们读 Yesaya 43第一节, yang pertama dikatakan Yesaya 43 ayat 4, oh, 第四节, ayat 1, Yesaya 43:1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. 创造你的耶和华, kita berharga. 我们是宝贵的, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. 因为我们是神所创造的, Kita jadi dari tidak ada menjadi ada. Ini adalah satu anugerah Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Maka Tuhan akan melindungi kita. Memelihara kita. Memelihara kita, memimpin kita. Itu sebabnya kita ini berharga. Maka saudara-saudara, kalau orang tua melihat anak, jangan kita melihat seolah-olah tidak ada harga di mbak. Tetapi anak-anak dia adalah bagian daripada manusia dan dia berharga di mata Tuhan. Seperti kita orang dewasa, kita berharga di mata Tuhan. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Maka kalau saudara melihat itu adalah ciptaan Tuhan, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, maka kita harus tahu ini berharga di mata Tuhan. Kalau anak-anak berharga di mata Tuhan, maka kita punya tanggung jawab yang besar sebagai orang tua. Yang kedua, masih dalam ayat 1, mengapa manusia itu berharga di mata Tuhan? Dikatakan juga, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Kenapa kita berharga? Karena Tuhan menciptakan dan membentuk kita. Kita diciptakan Tuhan bukan tanpa bentuk. Tuhan menciptakan kita dan membentuk kita dengan satu tujuan yang jelas. Untuk apa? Untuk kita bisa mewakili Allah di tengah-tengah dunia ini. Untuk memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Dan juga untuk menjadi atau membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemarin saya, kebetulan saya adalah ketua yayasan sebuah sekolah. Di dalam usia sekolah kami yang ke-20. Maka kita meluncurkan atau launching satu kegiatan. Sekolah Kristen Solidio Sahabat Alam. Kenapa? Karena kita sudah sering bersahabat. Kita ingin bersahabat dengan orang di sekitar kita. Kita ingin bersahabat dengan orang-orang dari berbagai agama. Kita ingin bersahabat dengan sekolah-sekolah yang lain. Tetapi saya berkata tidak puas kita punya sahabat-sahabat itu. Kita perlu sahabat lagi. Kita harus bersahabat dengan alam. Maka kita mencetuskan satu nama sekolah yang bersahabat dengan alam. Mengapa? Karena alam ini adalah ciptaan Tuhan. Kita dipercayakan Tuhan untuk memelihara alam ini. Seringkali kita suka berkata, nah, ini saya dengar kalimat-kalimat itu pada waktu pagi di televisi. Saudara mungkin seringkali dengar juga. Ya. Seringkali orang berkata alam tidak bersahabat dengan kita. Tetapi kita yang seringkali tidak mau bersahabat dengan alam. Kita merusak alam. Sehingga akhirnya banyak malapetaka. Ada banjir. Ada longsor. Dan lain sebagainya. Lalu kita berkata alam tidak bersahabat dengan kita. Keliru. Tuhan menciptakan semuanya. Untuk kita boleh memeliharanya dengan baik. Maka saudara-saudara ku yang kekasih, marilah kita munculkan satu kerinduan. Bersahabatlah dengan alam ciptaan Tuhan ini. Saudara-saudara ku yang kekasih. Ya, ini tidak ada kaitan dengan tema. Tetapi karena ada tadi saya singgung sedikit, saya mencetuskan itu. Saya pernah tahu ada gereja di Bogor. Gerejanya nama gereja ini gereja bersahabat dengan alam. Ya, dia memelihara alam. Kita memelihara alam. Alam bersahabat dengan kita. Kita bersahabat dengan alam. Saudara-saudaraku yang kekasih. Itulah sebabnya kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Kita berharga. Karena Tuhan menciptakan kita. Dan Tuhan membentuk kita dengan satu tujuan yang jelas. Dan yang ketiga. Dikatakan masih dalam ayat 1. Dikatakan janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Tuhan telah menebus kita dengan harga yang mahal. Karena kita berharga. Dan yang berikut lagi. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Di dalam ayat 1 dikatakan begitu. Dan yang terakhir. Karena kita menjadi kepunyaan Tuhan. Makanya kita berharga. Anak-anak berharga. Karena dia diciptakan Tuhan. Dia dibentuk oleh Tuhan. Dia ditebus oleh Tuhan. Tuhan memanggil dia datang kepadanya. Dan dia menjadi kepunyaan Tuhan. Seperti kita orang dewasa juga. Maka saudara-saudaraku yang kekasih. Itulah sebabnya kita harus lihat anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Ini karena kasih Allah yang luar biasa. Saya senang ada satu lagu. Tak terukur kasihmu Yesus. Yang main piano bisa. Tak terukur D. Saudara tahu kita nyanyi lagu itu. Indah sekali. Ya. Tak terukur kasihmu Yesus. Kau telah mati gantiku diriku, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu tu tebus dosaku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layak kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa dan raga. Kasihmu Yesus, kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu, tu tebus dosaku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah segala hatiku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Itu karena kasih, maka kita sangat berharga di mata Tuhan. 因着神的爱，我们在神面前宝贵。 Maka jika kita mengacu kepada tema, saya lihat ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita perbuat kepada anak-anak kita. Yaitu yang pertama, orang tua harus membawa anak-anak sejak kecil kepada Tuhan Yesus. Karena itu merupakan tindakan yang sangat penting sekali. Banyak orang tua suka mengabaikan tentang hal ini. Kita berpikir nanti mereka besar, mereka bisa memilih. Itu lebih berarti daripada kita paksakan mereka sejak kecil. Saudara saya berkata keliru. Di dalam Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak-anak sejak kecil kita harus bawa datang kepada Tuhan. Anak-anak sejak kecil kita harus mengharuskan mereka pergi ke sekolah minggu. Banyak orang tua tidak memikirkan hal ini. Nanti pada waktu anak-anak kita sudah dewasa, banyak orang tua yang menangis. Saya sudah jadi 40 tahun menjadi hamba Tuhan dan jadi pendeta. Banyak orang tua yang menangis pada waktu anak-anak mereka remaja dan pemuda. Karena apa? Mereka tidak serius mau membawa anak-anak sejak dini datang kepada Tuhan. Memang anak-anak harus dipaksa. Tidak bisa tidak. Orang dewasa saja juga kalau di dalam datang kepada Tuhan, percaya Tuhan juga awalnya harus dipaksa dulu. Apalagi anak-anak. Saudara, di keluarga saya dari dulu ada berapa hal yang tidak bisa ditawar-tawar oleh anak-anak saya. Ya, saya anaknya tidak banyak ya. Ya, tiga saja lah. Ya, padahal saya ini anak ke-8. Saya 10 bersaudara. Dari 10 bersaudara ini melahirkan 62. Papa saya punya cucu 62. Maka saya kasihan dia waktu Imlek, kasihan. Pagi-pagi dia sudah pakai jas. Dia sebenarnya tidak mau pakai jas. Tetapi cucu gini banyak angpau mau taruh di mana? Saudara-saudara ku yang kekasih. Dan dia bahagia sekali. Dia kalau kemana-mana. Setelah Imlek, bukan Imlek. Permennya banyak. Maka kalau cucu-cucunya ketemu akungnya, langsung tangannya masuk di kantong. 孙子们见到公公，他的手就放在公公的口袋里。 Maka kadang-kadang kalau ada 2-3 cucu yang sudah mulai rogos ini rogos sana, saya lihat papa saya sama anaknya dan cucunya mulai berempasan. 如果小孩子们到公公面前，他们常做拿着糖果。 Dan saya keluarga besar cinta Tuhan. Wah, wow, mentah-mentah. Betul, cinta Tuhan. Benar, benar. Dididik sejak kecil. Sejak kecil. Ada waktu sampai saya. Ada dua hal anak-anak saya masih kecil. Saya pakai istilah harga mati. Harga supermarket. Ya, saudara kalau ke supermarket tidak tawar-tawar dong. Tidak ada saudara ambil barang di supermarket lalu bilang, "Bagaimana? Bisa tawar?" Tidak ada. Kalau di pasar impres bisa. Maka di keluarga saya waktu anak saya masih kecil, mereka sudah tahu ada berapa harga mati. Yaitu yang pertama, hari Minggu tidak bisa tidak ke gereja. Harus ke sekolah Minggu. Tidak boleh tidak. Dan kalau sudah mulai ke sekolah Minggu sudah bisa harus melayani. 如果他们上主的学以后，一定要侍奉主。 Tidak bisa tidak. 不能不侍奉主。 Harus melayani. 一定要侍奉主。 Makan harus berdoa. 吃饭时一定要祷告。 Tidur harus berdoa. 睡觉一定要祷告。 Mau ke sekolah harus berdoa. 要上学一定要祷告。 Itu daftar harga-harga mati. 这是不能讲价还价的。 Makanya kadang-kadang. 所以。 Kalau anak-anak, aduh papi mas tidur sudah ngantuk cepat-cepat. 如果孩子们打瞌睡了，他说：“爸爸，我睡觉啊。” Saya katakan, ingat harga supermarket. 记得我们不能讲价还价。 Saya baru katakan begitu mereka bilang, sudah papi tadi sudah doa. Saya bilang harga supermarket, dia jawab sudah doa. 他们懂的，他说刚才我祷告了。 Itu harga supermarket. 这个是 supermarket. 的。Saudara-saudaraku yang kekasih. 亲爱的弟兄姐妹。 Kita seringkali berpikir, ya nanti saja dia dewasa. Ingat, seringkali kita suka, kita punya pemahaman, kalau sudah tua, itu sudah kadung, sudah terlanjur. Tapi ada orang berkata, tidak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi saudara bayangkan, ya, tadi ada sedikit diperagakan di dalam tadi drama singkat itu. Ya, saudara lihat kalau masih kecil, tidak mau bawa anak-anak ke sekolah minggu. Ya, tiba-tiba mereka sudah gede tau. Tadi keluar cepat sekali gede saya lihat anak. Saya masih bingung-bingung, semua bisik, itu sudah gede, cepat sekali. Baru berapa menit gede begitu, kalau 5 tahun bagaimana? Ya, saudara lihat juga terakhir pada waktu mereka sudah gede. Bagaimana? Kan sudah lebih susah. Saudara mau bicara dengan mereka, mereka jalan. Didikan harus sejak awal. 所以我们教育孩子从小, 就是 saya, 我的孙子, kalau hari Sabtu, 礼拜六的时候, dan Minggu, 礼拜天的时候, baru boleh pegang iPad, 才可以, 拿这个 iPad, 哦, untuk main, 就可以玩, kalau kumpul, 如果聚集的时候, makan, 吃的时候, di restoran, 在这个菜馆, anak-anak tidak boleh pegang iPad, 孩子们不可以, tidak boleh main. 不可以玩. Sekarang saya lihat terbalik. 现在反过来. Di restoran di luar ibu-ibu yang main. 在菜馆的时候，做妈妈的来手提电话。 Kadang-kadang ibu-ibu lebih serius. 他严肃的. Sampai kadang-kadang anak yang mau ngomong dengan ibunya. 孩子跟他谈话. Mama yang senggol tunggu tunggu tunggu. 他说等一下我这. Sebentar dulu sebentar dulu. 不要不要. Ini satu teladan yang tidak baik. 不要搅扰我，这个是不好的。 Saudara-saudaraku yang kekasih, bawalah anak-anak sejak dini. 我们带领孩子们从小敬拜主。 Datang kepada Yesus. 带到耶稣面前。 Didiklah mereka. 好好教导他们。 Didikan. 教育。 Itu sangat penting sekali. 是很重要的。 Di dalam perjanjian lama orang Israel ditekankan, didiklah anak-anak di dalam kebenaran. Katakanlah, ucapkanlah, perkatakanlah setiap hari. 在旧约里。 教导孩子们，每时每刻要教导孩子们。 Kita jangan mengharapkan sekolah saja. 我们不要盼望单单在学校。 Anak-anak di sekolah hanya 5-6 jam. 孩子们在学校5-6个钟头。 Kita jangan mengharapkan guru sekolah minggu saja. 我们不要单单依靠。 Sekolah minggu 1-2 jam saja. 主的学老师单单2个钟头。 Di rumah yang waktunya lebih banyak. 在家里我们的时间更长。 Peranan orang tua harus diperhatikan dengan baik. 我们成为父母亲的角色是很重要的. Didik mereka di dalam kebenaran. 在真理上教导他们. Terlambat didik. 如果太迟教导, salah didik. 错误的教导, abaikan didikan. 忽略了教导. Waktu mereka dewasa, kita menangis. 当他们长大以后，我们就会流泪. Jangan menangis lagi. 不要流泪了. Jangan mau menangis. 我们不要哭了. Makanya jangan salah didik. Bawalah mereka sedini mungkin datang kepada Tuhan. 从小我们教导他们带到主面前. Anak yang sudah kenal Tuhan sejak kecil. 一个小孩子从小认识主. Oh, lain sekali. 是不一样的. Lain sekali. 是不一样的. Saudara, saya eksperimen. 我有这个经历. Saya hobi eksperimen. 我很爱找这个经验. Ya. Waktu saya anak saya yang pertama mau mengandung. 当我开始胎带怀孕的时候, saya berkata sejak dalam kandungan engkau harus didik mereka. 在这个胎儿我们教导他们. Karena saya baca banyak buku. 因为读很多书. Lalu dia katakan masih dalam kandungan mau didik bagaimana? 在这个胎儿怎样教导他们呢? Mau bentuk bagaimana? 我们怎样套造他呢? Saya pergi toko. 我去店里. Ada Walkman. 就有这个 Walkman 好像 录音机哈. Ya cincai lah Walkman. Ya. Itu bisa tempel di ibu mengandung di perutnya. Ya. Lalu diputar lagu rohani. Tiap hari nempel. Terus sampai anak saya itu melahirkan. Beda. Dengan anak saya yang lain. Yang saya pikir sudah eksperimen satu, yang lain lupa eksperimen. Anak yang saya pakai jadi eksperimen dan yang tidak dipakai untuk eksperimen beda. Dan para ahli-ahli berkata itu betul. Ya, anak diputar lagu klasik. Atau diputar musik. Ya, dia bisa kontrol emosi. Seperti lagu ada yang tin tin tin tin tin tin tin tin tin. 好像诗歌的音乐的歌曲. Jadi anak ini kadang-kadang dia bisa semangat. 这个孩子有时候能够有精神. Kadang-kadang dia bisa kalem. 但是有时候能够温柔. Beda. 不一样. Kalau ibu-ibu yang senang dengar lagu rock and roll. 如果 父母亲 很爱唱的. Itu dengar aja, enggak usah nempel, dengar aja. Penting. Coba anaknya keluar. ]我们孩子出来以后怎么办呢? Dia tidak jalan di karpet, dia loncat di Beda. ]不一样. Maka saudara-saudara. Saya cucu pertama laki-laki. Dia umur 3 tahun. 3岁. Saya kalau KKR saya bawa dia. ]每次我不到时候一定带他. Bawa dia. Kemana-mana bawa dia. Dan dia pasti berdiri di sebelah mimbar. Kalau saya khotbah begini, dia berdiri di sebelah mimbar. Dia pegang mic, dia minta mic. Ya. Lalu dia berdiri. Saya khotbah satu jam, dia berdiri satu jam. Dia kadang-kadang lihat saya. Dia diam. Kadang-kadang dia lihat saya. Diam. Terus saya bawa dia. Saudara tahu, sekarang dia umur 11 tahun. 现在他11岁了. Dia sudah jadi song leader di kebaktian umum. 如果在这个主领上，他能主领了. Pakai band besar. 用很大的武器. Saya satu kali pergi di gerejanya. 有一次我去他教会. Pulang saya tidak bisa tidur. 回来的时候不能睡觉. Saya kaget. 我惊奇. Cucu saya bisa seperti itu. 我的孙子能这样子啊. Dia bisa memimpin kebaktian umum. 他能在, bandnya bukan begini, band besar. 他的音乐气势很大的. Saya lihat dia loncat sana, loncat sini. 哇, 他主领一边跳一边跳. Diberikan komentar pakai Inggris, sebentar pakai Indonesia. 来讲几句话. Saya pulang tidak bisa tidur. 我回家不能睡觉. Kenapa? 为什么呢? Mau senyum terus mana bisa tidur. 为这笑之所以不能睡觉. Oh, saudara-saudaraku ya. Maka kalau sedini mungkin kita didik yang baik. Sedini mungkin kita didik yang baik. 我们教育孩子从什么小的时候. Maka pada waktu anak besar. 所以我们孩子长大以后. Oh, kita akan merasa puas. 我们就满足了. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena memang itu ajaran Tuhan juga. Yang kedua. Kita harus memberi kasih sayang kepada mereka. Dari mereka kecil kita sudah harus memberikan kasih sayang kepada mereka. Jangan kita berpikir anak masih kecil itu sangat merepotkan saja. Yang kita pikir sangat merepotkan. Tetapi harus jangan lupa untuk memberikan kasih sayang yang sesungguhnya. Anak kecil dia membutuhkan kasih sayang. Makanya saudara-saudara anak paling kecil. 最小的孩子, sampai umur 2 tahun. 直到2岁, umur 3 tahun. 3岁, oh, dia kalau perlu di dalam gendongan mamanya terus. 他需要父母亲就抱着他, di dalam gendongan bapaknya terus. 在爸爸的怀抱里, yeah, dia bisa merasakan kasih sayang. 他会享受到爸爸妈妈的爱, di dalam tindakan. 我们做家长的行动, tetapi juga dia bisa merasakan secara naluri. 他们感情上会感觉到, saudara-saudaraku yang kekasih, 弟兄姐妹, mereka butuhkan kasih sayang. 他们孝神的大爱. Ada satu cerita, 有一个故事, nah ini cerita, 这个故事, ya, saya pernah baca cerita itu. 因为都料这个故事, satu kali ada seorang ibu sedang sibuk di dapur. 有一次这母亲在厨房里很忙碌, ah, tiba-tiba ada pendeta datang mengunjungi keluarga ini. 突然间有牧师来探访. Eh, anak kecil yang keluar. 这小孩子出来. Oh, dia nyambut pendetanya itu. 这个小孩子很欢迎这个牧师来到. Dengan sopan santun. 很有礼貌的. Ya, dia shake hand, dia jabat tangan. 他们无所. Silakan masuk. 请进来. Silakan duduk. 请坐. Lalu dia pergi panggil mamanya. 他就进去叫妈妈. Pada waktu dia pergi panggil mama di dapur, pendeta ini ikut. 这个牧师也跟着. Yeah, maksudnya pendeta mau beritahu mamanya. 因为这个牧师告诉他妈妈. Anak kamu kok luar biasa ya. 要告诉妈妈说你的孩子很特别. Yeah, dan dia bawa ke kamar, dia bawa ke dapur. 所以带到厨房里. Tapi anak ini ada pegang satu majalah. Pegang satu majalah. Oh, 这个孩子拿到这个会刊. Lalu mamanya sedang sibuk-sibuk begitu. 他的妈妈很忙碌. Dia tanya. 他问, mama, mama, ini apa ini? Karena dia baca di majalah itu. Ini kenapa ini begini? 这是为什么这样子呢? Lalu mama berhenti dari kesibukan. Mama 从忙碌当中, berkata, Pak Pendeta sebentar ya. 他说, 牧师等一下, lalu dia duduk. 他就坐下, dia pangku anak ini. 他抱着孩子, dia masih kecil ini. 这个小孩子小, lalu dia jelaskan. 他就解释, apa yang anak ini tanya? 这个孩子所问的问题. Nah, pendeta lihat begitu. Oh, 这个牧师看了, oh. Nah, setelah itu, pendeta tanya kepada ibu ini. Ah, namo, 这个牧师问他, kenapa mama, engkau lakukan seperti itu? 为什么你这样代替, 代你孩子呢? Dia katakan, masak bisa saya tunda. 所以他说我煮菜能停下, sebentar bisa, bisa masak. 等一下我还能煮菜, besok juga bisa masak. 明天呢还会煮菜. Tetapi anak ini bertanya, 但是这个孩子问题, kalau kita tidak ada yang penuh kasih sayang melayaninya, 如果我们没有爱心的来, lain kali dia tidak mau nanya, 以后他也不要问我们了. Maka banyak anak-anak kalau bercerita kepada orang tua tidak mau dengar, dia nanti ambil satu jalan, apa-apa dia cerita kepada tetangga. 所以 很多做家长的, 做孩子的, 如果跟爸爸妈妈说话, 爸爸妈妈没有留心听, 所以这孩子都不要跟爸爸妈妈说, 跟邻居, saudara-saudaraku yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹, maka biarlah kita sebagai orang tua, 巴不得我们成为家长, jangan lupa, 不要忘记, untuk mengajar anak-anak kecil sedini mungkin kenal Yesus. 从小带领他们信主. Kalau dia sudah kenal Yesus, 他们信主以后, besar tidak usah khawatir. 长大以后我们不要挂虑. Tidak usah khawatir. 不要挂虑. Karena apa? 为什么呢? Dia tahu jalan mana yang harus dia jalani. 他自己能选择好的道路. Dia tahu kalau berteman itu harus bagaimana. 他们选择好的朋友. Dan orang tua kita menikmati. 我们做家长的享受. Saya boleh berkata, kita menuai. 我们就受割, apa yang kita tanam. 我们所种的, banyak orang tua suka mengomel-ngomel pada waktu anaknya sudah besar. 很多做家长的, 他们孩子长大以后就发言言. Anak-anak kita ini moyung semua ini. 这个孩子们没有用了. Ya, kalau kita ngomong satu, dia ngomong banyak. 我们说一句话, 他回答很多话. Antokong moyung. 很多话没有用. Ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, saya berani yakin hal itu. Kalau dari kecil, 如果从小, anak-anak itu sudah dididik takut kepada Tuhan. 我们教导他们怕, dia takut kalau tidak menghormati orang tua. 他们怕如果不孝敬父母, dia takut kalau tidak menghormati orang tua. 他怕, dia takut kalau tidak menyenangkan hati orang tua. 怕不能, karena dia tahu orang tua wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. 因为父母亲是代替上帝在这个世界上. Kalau kita dari kecil sudah menyatakan kasih kepada mereka, 如果小孩子从小, 我们付出爱心了, ya, kadang-kadang kita ini orang tua suka berpikir begini. 我们做父母亲, saya pernah satu kali bertemu seorang ibu. 有一次我见到做母亲的, dia ngajar anaknya. 他教导孩子, PR anaknya. Wah, galaknya luar biasa. Rotanya dipukul-pukul di meja. 他一直用这个鞭打桌子. Marah. Kenapa tidak bisa? Rotanya tok-tok-tok-tok. 你为什么不能不明白呢? Kamu hanya pikir yang main aja. Tok tok tok tok. 你只想打这个桌子. Saya pikir seperti wayang aja. 好像印尼的戏剧一样. Saya bilang kenapa mesti pukul meja, Bu? Oh, 姐妹，你为什么一直打桌子? Kalau dia tidak dengar bunyi itu, dia tidak bisa konsentrasi. 如果这个孩子没有听这个打桌子，他们不能注意. Saya bilang tidaklah. Oh, 错了没有. Harus dengan cinta kasih. 要爱心教导. Anak-anak tahu. 孩子们晓得. Anak-anak orang. Anak-anak orang. Ya, bukan. 这个孩子也是人. Dia ngerti. 他了解. Papa sayang dia, dia tahu. 我的爸爸明白. Mama sayang dia, dia tahu. 我的妈妈也知道. Mama papa tidak sayang dia, dia tahu. 我没有看爸爸妈妈也晓得. Penterjemah, tidak usah lihat-lihat sini. Dia tahu semua. 他晓得一切. Dan pada waktu dia dewasa. 当他长大以后. Dia ingat. 他记得. Papa mama sayang saya. Oh, papa mama 很爱我. Dan dia ingin membalas. 所以他懂得怎样报答. Papa mama sayang saya. Papa mama 很爱我. Dia ingin kasih duit. 他就给爸爸妈妈钱. Memang papa mama kalau sudah tua kepingin duit juga. 这 papa mama 老了很爱钱. Ya. Papa mama sayang saya waktu saya kecil. 当我小的时候, papa mama 爱我. Waktu dia dewasa. 当他长大以后, oh, dia ingin membahagiakan orang tua. Oh, 但是 papa mama 享受. Saudara-saudaraku yang kasih. 亲爱的弟兄姐妹, saya tidak berbicara asal berbicara. 我没有乱说话的. Saya sudah mengeksperimen semuanya. 因为一切都我经历了. Saya pernah lihat papa saya. 我看我的爸爸. Saya sampai iri. 哇, 我好像, waktu saya belum nikah. 当我还没结婚的时候, saya iri orang tua saya. 我很妒忌我的爸爸. Kenapa anak-anak begini banyak cintanya begitu luar biasa? 为什么孩子那么多, 全部都爱爸爸妈妈呢? Lalu saya pikir. 我就想, karena kita betul disayang papa mama. 因为我们每一个人都被爸爸妈妈所爱. Kita kalau makan. 当我吃饭的时候. Ya, semua di satu meja besar. 在这个桌子里. Papa di sini. Papa 在这里. Mama di situ. Mama 在这里. Lima anak di sini. 五个孩子在这里. Lima anak di sini. 五个孩子在这里. Kan kita anak 10. 四个孩子. Sama papa mama 12. 跟爸爸妈妈12. Jadi ini tim kesebelasan PSSI. 像足球比赛一样. Makannya enak. 我们吃的时候很舒服. Sambil makan. 一面讲话. Sambil dinasihati. 一面劝勉. Kadang-kadang saya berpikir. 多少时候想. Papa nasihat kok sama terus. 爸爸这劝勉是一样样的. Dari saya kecil sampai besar kok sama. 从小到长大一样样的劝勉. Tapi justru itulah. 因着这个. Yang tertanam. 种在我的脑海里. Kalau makan papa suka pergi berkatakan. 我们吃饭时, papa 说, papa dari Tiongkok datang umur 14 tahun. Papa 从中国14岁来. Bawa pakaian satu saja. 带着一件衣服. Papa datang di Indonesia. Papa 来到印尼. Di Indonesia kerja keras. 在这个印尼很辛苦的工作. Banting tulang dari pagi sampai malam tulang dibanting-banting. 刻苦耐劳的工作. Ingin membesarkan kamu baik-baik. 为让你们都长大. Ya. Waktu kamu kecil. 他你们小的时候. Ya, papa pakai apa adanya. Papa 穿什么都可以. Wih, kalau dia ngomong begitu kita mulai lihat. 当爸爸讲这句话，我们都很注意. Kamu makan enak. 你们吃得好的. Orang tua tidak makan enak, tidak apa-apa. 做家长不吃也不要急. Kita motel dengar begitu motelan makanan susah. 我们听要吞这个食物也很难吞啊. Kalau tidak bisa telan karena dengan nasihat begini bagus. 因做这个签名, 我们就好像很难吞. Tapi papa mama sayang kamu semua. 但爸爸妈妈很爱你们. Aduh, tiap hari dengar begitu. 每天一直听到这句话. Papa tidak mengemis kasih kamu. 爸爸没讨你们的爱. Tapi kamu harus tahu aja. 你们要懂得. Semua tahu. 全部都知道. Nah, sehingga anak-anakku itu sayang orang tua. 所以孩子们都很爱爸爸妈妈. Saya iri. 所以很妒忌. Saya dari kecil lihat begitu, saya sudah iri. 我从小看这个, 哇, saya berpikir begini. 我就想, kalau saya tua, apa saya diperlakukan anak begini? 我老了以后, 孩子这样对我吗? Oh, saya pikir pasti dilakukan. 一定的. Kalau ilmu bapak saya turunin. 因为, 从爸爸, 所学来的, 我就传下去. Memang orang Tionghoa khususnya. 我们中国人, paling gampang turunkan ilmunya. 很容易传下他的, kalau orang tuanya restoran, anak-anaknya restoran. 如果做爸爸的菜馆, 孩子们一样菜馆, bapak mamanya toko emas, anak-anaknya toko emas. 如果爸爸妈妈进店, 孩子也是进店. Papa mamanya toko mebel, anak-anaknya toko mebel. 做爸爸妈妈的能够做厨子, ilmu ini diturunkan. 这个学问传下去, maka pada waktu saya punya anak, 所以当我有孩子的时候, saya turunkan ilmu. 我一样一样传下去. Kalau makan, 吃饭的时候, saya suka ngomong. 我就说, ingatlah anak-anak. 孩子们要记得. Ya. Papa mama sayang kamu. Papa mama 很爱你. Mamamu mengandung kamu 9 bulan. Mama ni huai, ni mama huai ini 9个月. Melahirkan menantang maut. 但要出生的时候面对死亡. Padahal dulu papa saya tidak ngomong gitu. 我爸爸没说这句话. Saya nambah-nambah saja. 我自己加上去. Tapi kan masih betul dong. 还对哈. Membesarkan kamu susah. 很辛苦的养你们. Kamu makan enak, kita makan tidak enak. 你们吃的好吃的，我们不好吃不要紧. Walaupun makan tidak enak, tapi setelah telan jadi enak. Saya ingat dulu-dulu ya. Ya, anak saya masih kecil. Kalau saya khotbah sampai sore. Sebentar ada khotbah ya sore. Ya, tetapi saya tidak mau lakukan seperti dulu ya. Dulu-dulu habis khotbah sore pulang. Mampir beli ayam panggang satu ekor. Pulang, sampai di rumah. Ayo, mari anak-anak semua kita. Papi bawa ayam panggang. Mulai ada yang, aduh sudah kenyang papi. Saya mulai buka. Aromanya keluar. Tidak usah dipanggil, datang sendiri mereka. Sudah datang. Anak-anak paling pintar. Mereka makan begitu seru sekali. Tiga anak aja. Bisa berebutan. Dia orang tahu, saya mau paha atas. Saya mau dada mentok. Saya mau paha bawah. Ya, kita potong kasih mereka semua. Sisanya apa sudah datang? Leher sama kaki. Sudah sisa leher sama kaki. Itu bagian siapa? Bagian papa sama mama. Tapi istri saya pintar, dia seringkali mau leher. Saya bagian kaki. Sudah tahu, apalagi kalau ayam kampung itu bukan kaki, tulang tok. Sampai kalau saya lihat mereka makan seru, wah pengkhotbah terjemah minum. Ya, itu baru adil ya. Masa penterjemah minum terus pengkhotbah enggak minum. Saya lihat mereka makan. Kita senang sekali ya. Wow, 我们很高兴. Ya. Apalagi saya lihat istri saya. Leher itu kan masih ada daging. Kepalanya. Dia sudah makan kepala, dia kupas kepala, saya ingat. Kupas kepala, sedot, dia punya otak. Saya pikir enak betul dia. Leher masih ada daging, bisa sedot otak. Gua kunyah ini tulang terus. Saya membayangkan waktu saya kecil. Ya. Waktu saya kecil, itu yang makan tulang itu Blacky. Tapi tidak apa-apa. Yang penting anak-anak senang. Ya kalau suami, istri juga senang sedikit. Ya kita senang dari belakang aja lah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita dengan cinta kasih mendidik anak-anak kita, besar kita tuai. Tadi saya katakan saya sudah tua. Ya, kita dua umur yang sama. Karena dulu sekolah kelasnya sama sih. Ya, 65 tahun. Maka saya katakan belum tua-tua amat lah. Ya, dulu kalau di saat, ya seperti Pak Gio, Pak Bagio juga ya. Kalau saya di saat, saya itu pemimpin paduan suara. Semua ini organis. Pianis. Ya, jadi kalau sering ketemu toh. Ya, memimpin paduan suara sama pianis harus terus berkonsultasi. Dan kalau paduan suara yang konduktor mulai kan jadi. Lama-lama saya zoom. Saudara-saudaraku yang enggak kasih. Maafkan hari ibu, hari orang tua. Jadi kita orang tua harus senang-senang lah. Amin. Ya, maka khotbah 2 jam tidak apa-apa. Tidak usah takut saudara-saudara. Puji Tuhan hari ini tidak ada kebaktian kedua. Katanya digabung. Jadi penggabungan yang sebenarnya termasuk penggabungan waktu. Hal yang ketiga. Waktu menunjukkan jam 9.30 ya. Saudara tidak usah lihat jam. Saya laporkan. Yang ketiga. Ada hal-hal di dalam diri anak-anak yang patut kita teladani loh. Jangan kira di dalam diri anak-anak itu tidak ada apa-apa keistimewaan. Ada. Saudara ingat Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 18. Ayat 3 sampai dengan ayat 4. Matius 18. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita harus menyambut anak-anak. Karena Tuhan berkata, mereka itu penuh dengan kerendahan hati. Penuh dengan ketulusan. Tidak bersandar kepada dirinya sendiri, tapi bersandar sepenuhnya kepada orang tua mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ini kita patut belajar. Anak-anak itu rendah hati. Anak-anak itu tulus. Tulus betul-betul kalau lihat anak-anak itu. Ya. Mereka tidak menyimpan kesalahan orang. Menyimpan kesalahan orang. Sudah lihat kalau anak-anak bermain. Sebentar berantem. Habis berantem. Berpelukan. Habis berpelukan. Main-main sedikit. Berantem lagi. Habis itu. Baik lagi. Mereka tidak menyimpan kesalahan orang. Kita harus belajar seperti itu dong. Anak-anak tidak ingat akan kejelekan orang. Temannya sudah berbuat salah kepada dia. Habis itu dia baik langsung. Puji Tuhan. Kita harus belajar seperti mereka. Rendah hati. Bersandar kepada Tuhan. Anak-anak bersandar sepenuh kepada orang tua. Ada orang tua, dia merasa aman. Kita juga begitu, belajar kita dengan Tuhan. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa begini. Kalau bukan Tuhan, saya tidak seperti ini. Tuhan, Engkau baik dan sungguh amat baik. Karena dari kecil saya diajar seperti itu. Kalau dari kecil kita diajar seperti itu. Kita besar, kita sudah punya anak, kita akan menjadi teladan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Memberkati keluarga kita semua. Memberkati anak-anak kita. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Memberkati orang tua kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa. 主用宝贵的信息教导我们，主那么爱我们，主自己赐给孩子们给我们，巴不得我们懂得怎样来教导我们的孩子们，爱护他们，引导他们，从小认识我们的主，并且在生活上我们有好的榜样，使孩子们从我们当中学习很多的功课。主啊，虽然神的话已经停了，但是圣灵继续在我们当中工作，我们感谢你，奉耶稣的名求祷告。 Amin. Layaklah kau Tuhan. Layaklah kau Tuhan.